Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan turunnya wahyu, ya, tentang diterimanya taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah taala inna ma anjani bisidqi. Wahai Rasulullah sallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku disebabkan karena kejujuran, menyelamatkan aku dari kebinasaan disebabkan karena kejujuran. Wa inna taubati, dalam lafaz yang lain, wa inna min taubati, dan sungguh termasuk dari bentuk taubatku, ya, jadi termasuk dari bentuk taubatku kepada Allah, alla uhaditha illa sidqan ma baqitu, saya tidak akan berbicara kecuali kejujuran, kecuali kebenaran. Ma baqitu, apa yang telah tersisa, ya, dari hidupku, ini sisa-sisa hidupku. Jadi selama sisa hidupku ini saya akan selalu berkata jujur. Demikian makna ucapan Ka'ab bin Malik. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu an'am alaih. Demi Allah, kata Ka'ab, saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin, ya Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, sebenarnya maknanya Allah memberi nikmat kepadanya. Terkadang suatu ujian adalah nikmat dari Allah. Apa dalilnya? Inna Allaha idza habba qauman, atau man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepadanya. Juga hadis yang lainnya, inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Berarti Allah cinta kepadanya. Tidaklah aku mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi sidqil hadithi, untuk berkata jujur. منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا. Ini sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW, ketika beliau menyebutkan bahwa beliau tidak memiliki uzur sehingga tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ya, beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan tidak memiliki uzur sama sekali. Jadi satu kenikmatan, ya, tidak ada seorang pun yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan kepadanya untuk berkata jujur. Sejak aku menyebutkan, menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, yang luar biasa, walaupun berat, ya, berkata jujur, namun as-sidqu tuma'nina, kata Rasulullah SAW, kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Ya, as-sidqu tuma'nina, Jujur itu mendatangkan ketenangan, ya, kedamaian, ketentraman. Jadi orang jujur tidak akan gelisah, berbeda dengan orang dusta, gundah gulana. Nah, orang jujur lapang hatinya, tentram, ya, tenang. Kenapa? Karena jujur. Berbeda dengan orang yang dusta, berusaha untuk mencari-cari alasan, ya. Walaupun terkadang alasannya diterima, tapi hatinya tetap gelisah, ya, resah, gundah gulana. Berbeda dengan orang yang jujur. Orang yang jujur lapang hatinya, tentram, ya, tenang. Kenapa? Karena sudah diungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Nah, jadi sejak saya menyampaikan kepada Rasulullah SAW, sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW, ila yaumi hadza, sampai hari ini. Nah, walaupun dalam lafaz yang lain ada tambahan, ya, wallahi ma ta'ammadtu kibbatan, ya, demi Allah, ini saya tidak pernah, ya, mencoba untuk berdusta sejak saya menyampaikan, ya, alasan, ya, kepada Rasulullah SAW, menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, yang ini terkait dengan tidak adanya udur beliau ketika tertinggal dalam perang Tabuk. Nah, kemudian kata beliau, wa inni la arju ayyahfadni Allah Ta'ala fima baqiya, dan sungguh saya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku. Ini agar Allah menjagaku untuk selalu jujur. Agar Allah menjagaku untuk tidak berkata dusta. Fima baqiya, ya, dari apa yang tersisa dari hidupku ini. Ya, pada apa-apa yang tersisa ini dari usiaku ini, dari umurku ini, dari hidupku ini. Jadi Ka'ab berharap agar Allah senantiasa menjaganya. Dan demikian pula seseorang hendaknya selalu berusaha untuk melatih dirinya berkata jujur dan meninggalkan kedustaan. Rasulullah SAW bersabda, "Mala min hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, 'Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba." Naam. Rasulullah SAW berpesan, beri wasiat kepada kita, hendaknya kalian selalu bersikap jujur. Nah, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Nah, hendaknya kalian selalu bersikap jujur, ya, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia yang lain, jujur terhadap diri sendiri. Nah, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang lain selain daripada kejujuran. Nah, karena as-sidqu miftahu kulli khair, ya, kejujuran itu adalah kunci segala kebaikan. Nah, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, jadi as-sidqu itu miftahu kulli khair. Nah, kejujuran itu adalah kunci segala kebaikan. Berawal dari kejujuran, seorang akan mendatangkan kebaikan untuknya. Nah, maka melakukan kebaikan-kebaikan yang lain ya, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya selain daripada kejujuran. Nah, wa inna birra yahdi ila jannati, dan kebaikan tersebut akan mengantarkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah kana siddiqa. Dan seorang yang senantiasa bersikap jujur dan selalu berusaha untuk jujur sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Nah, jadi terus berusaha. Nah, tidak menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Kalau dia berbuat sesuatu, maka dia pun mengatakan, saya melakukan demikian, saya telah melakukan demikian. Tidak berat baginya. Nah, dan tentunya ya para ya penuntut ilmu, ya talabatul ilm, kalian hendaknya mengedepankan sikap jujur ini. Ya, ketika antum terbiasa di ma'had, nah, untuk selalu bersikap jujur baik kepada teman-teman antum, kepada para asatidzah, kepada para musyrif, nah, maka sifat ini akan terbawa sampai ketika antum tumbuh dan berkembang menjadi orang yang bermanfaat, ya, apalagi menjadi da'i ila Allah. Nah, kenapa? Karena kalau seorang da'i menyembunyikan ya sesuatu pada dirinya dari kedustaan, akhirnya akan berdampak buruk bagi dakwah. Nah, dan itu dampaknya besar. Perkara yang kecil saja, ketika antum misalnya bersama teman antum tidak berkata jujur, mengambil barang, kemudian tidak mengaku dan semisalnya, itu pun sesuatu yang tidak baik. Nah, apalagi ketiga dampaknya lebih besar. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itulah pelajaran yang berharga dari seorang Ka'ab bin Malik untuk kita semua, agar selalu mengedepankan sikap kejujuran. Nah, pada diri kita. Nah, sehingga hati kita menjadi tumaninah, tenang. Baik. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya ayatnya tentang ketiga sahabat yang mulia. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim raufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam ayat ini, dalam surat Taubah ayat yang 117 sampai 119. Nah, jadi Allah menurunkan ayatnya ini berkaitan tentang taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya pada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taba Allahu 'alan nabiy والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة لقد تاب الله نلام القسم. نعم يا جهوه عليه قسم والله لقد تاب الله يعني سنجه يا قد نعم حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيد نعم في penegasan يا demi Allah sungguh ya Allah Subhanahu wa taala nam telah menerima taubat Nabi telah menerima taubat Nabi ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala nam telah mengampuni Rasulullah sallam nam ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW baik yang lalu maupun yang akan datang wal muhajirin wal ansar dan orang-orang muhajirin demikian pula orang-orang ansar para sahabat Nabi SAW alladzina taba'uhu fi sa'ati usra yang mereka mengikuti Rasulullah SAW di saat al-usrah ya mereka mengikuti ini keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk nعم jadi beliau mengikuti maksudnya keluar bersama Rasulullah al-khuruj ma'ahu ma'an nabi sallam ila ghazwat Tabuk pada perang Tabuk di saat al-usrah ya di masa kesulitan. Nah, bagaimana tidak sulit sebagaimana diterangkan oleh Ka'ab bin Malik di awal hadis. Ya. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. Nah, dan pada saat itu kondisi panas yang sangat terik. Nah, yang seseorang merasa nyaman tinggal di rumahnya karena musim panen telah dekat. Kan sudah dekat. Iya. Sudah berbuah. Naam, tamar dan sebagainya, buah kurma. Naam. Demikianlah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka para sahabat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra. Di masa sulit. Ya. Ada yang kemudian ingin tinggal. Ya. Karena kondisinya lebih nyaman di rumahnya. Nah, namun tentunya kebanyakan mereka ikut serta bersama Rasulullah dalam perang tersebut. Min ba'di ma kada yajibu qulubu fariqin minhum. Setelah hati, ya, sekelompok dari mereka ini hampir berpaling kada yazigu qulubu fariqin minhum jadi min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum setelah sebagian ya hati sebagian orang dari mereka itu hampir saja berpaling ya, karena kondisi yang tidak mengenakan untuk turun ya berperang pada saat itu sudah jaraknya jauh, kondisinya panas terik, ya, apalagi buah-buahan telah berbuah, nah, dan semisalnya. Kenapa? Karena pada sebagian mereka orang-orang yang ikut kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, inna ba'dahum kada ayatakhallafa biduni udrin, fayaziqa qalbuhu, walakin Allah azza wa jalla manna alaihim. Bilistiqamati hatta kharaju ma'an Nabi SAW. Nah, ya Allah menyebutkan dalam ayat ini min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Min ba'di. Ya, karena sebagian mereka hampir-hampir saja ya tidak ikut serta. Biduni udhrin, dengan tanpa udhur, tanpa alasan. Sehingga hatinya bertaling. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nah manna alaihim nah mengaruniakan kepada mereka istiqamah ya hatta kharaju ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun keluar ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut Nah, ثم تاب عليهم. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Naam. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, Maha lembut, Maha pengasih, Maha penyayang, lagi Maha penyayang kepada mereka. Setelah itu Allah melanjutkan, jadi ra'uf ini lebih dalam maknanya. Naam. Dalam lembutan yang lebih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala salatati alladhina khulifu, dan atas atau terhadap tiga orang. Nah, ini tiga orang ya. Siapa tiga orang itu? Hah? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Naam. Dan terhadap tiga orang Allah sebutkan, bayangkan ayat ini. Nah, untuk menjelaskan diterimanya taubat mereka. Wa 'ala salatati alladhina khulifu, dan terhadap tiga orang yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Naam. Tiga orang ini yang tertinggal dalam perang Tabuk, mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan mereka tidak memiliki uhur. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka tidak berdusta di hadapan Rasulullah. Mereka jujur. Nah, ada pun orang-orang munafik, mereka berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak punya udzur, namun mereka mencari-cari udzur, mencari-cari alasan di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah menerima. Ya, alasan mereka. Nah, namun Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, nah, berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW, dan setelah itu mereka pun diboikot, dihajar selama 50 malam. Alladzina khulifu, yang mereka ditangguhkan, ya, jadi terhadap tiga orang ini yang mereka ditangguhkan, maksudnya ditangguhkan taubat mereka, urusan mereka. Nah, ditangguhkan urusan mereka ini, diterimanya taubat mereka. Ini bukan maksudnya khulifu di sini. Nah, takhallafu 'anil ghazwah. Nah, jadi yang dimaksud adalah khulifu, yakni mereka orang-orang yang ditangguhkan urusan mereka. Nah, ini diterimanya taubat mereka. Hatta idha daqat 'alaihim al-ardu bima rahubat, sehingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Nah, bima rahubat, padahal bumi itu luas. Fadhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka juga merasa sempit. Ya, terasa sempit oleh mereka. Ya, dan jiwa-jiwa mereka juga terasa sempit. Ya. Sempit, bagaimana tidak sempit? Ya, tidak ada yang memberi salam, tidak dijawab salam. Ya. Tidak ada yang menegur. Bagaimana tidak sempit jiwanya? Ya. Diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الظن di sini bermakna al-yaqin. Ya, وظنوا أي أيقنوا. أيقنوا أنه لا ملجأ من الله. Ya, mereka dan mereka pun meyakini bahwasanya لا ملجأ من الله, أنه لا أحد ينفعهم. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini bahwasanya tidak ada yang bisa lari. Nah, tidak ada tempat untuk lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Illa ilaihi ay illa ila Allah. Ini mereka yakin kalau seandainya mereka berdusta, maka mereka tidak akan bisa lari dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, siksa Allah, Allah akan menghinakan mereka di dunia wal akhirah. Thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Menerima taubat ketiga sahabat tersebut. Liyatubu, agar mereka tetap dalam taubat mereka. Inna Allahu huwa at-tawwabur rahim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah maha menerima taubat lagi maha rahim. Maha berkasih sayang. Setelah itu ayat ini ditutup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang selalu berkata jujur, berkata benar. Inilah ayat yang berkenaan tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Radhiyallahu anhum. Allah mengabadikan taubat mereka di dalam Al-Qur'an yang senantiasa dibaca. Senantiasa dibaca oleh kaum muslimin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang satu hurufnya berapa? 10 kali lipat pahalanya, 10 kebaikan sampai berkali lipat. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah taubat mereka. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan lanjutan hadis ini bismillah ghadan. Sampai akhir hadis bismillah insyaAllah ta'ala. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Ana waktu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.